Disampaikan kepada seluruh cewek-cewek yang ada di Indonesia, jangan terlalu cakap diri. Nona cantik, pintar bagaya, dia paling seksi, itu siapa yang punya? Cakap diri. Cantik, pintar bagaya, dia paling seksi, itu siapa yang punya? Cakap diri, tukang bajalang, tiap hari sentobat biar sudah panggilan. Siang malam, su sampai pagi, nona tinggal tak putar par cari laki-laki. Jangan tak lalu nona cakap diri, sampai nona sukurus macam deng sapu lidi. Siang malam, su sampai pagi, nona tinggal tak putar par cari laki-laki. Jangan tak lalu nona cakap diri, sampai nona sukurus macam deng sapu lidi.